كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الإخوان والأخوات، رحمني ورحمكم الله. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwa nama yang ada pada seorang anak ini memiliki pengaruh kepada kebaikannya atau keburukannya. Dikarenakan nama itu juga doa. Tatkala kita menamai seorang anak dengan nama yang baik, kita berharap kebaikan kepadanya. Dan kalau kita menamakan dia dengan nama yang kurang baik atau yang tidak baik, ini juga semacam doa yang bisa membawanya kepada keburukan. Oleh karena itu, kebiasaan orang-orang dahulu dari kalangan salihin, mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi atau orang-orang saleh yang sebelumnya. Diriwayatkan dari hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, beliau berkata: "Lamma qadimtu Najran sa'aluni." Tatkala aku datang ke negeri Najran, mereka bertanya kepadaku. Najran ini dahulunya mereka beragama Nasara. Mereka bertanya, "Innakum taqra'un ya ustaharun." Kalian membaca, yakni di dalam Al-Qur'an, "Ya ustaharun." Wahai saudara wanita Harun. Ini dalam surah Maryam ayat yang ke-28. Kemudian kata mereka, "Wa Musa qabla Isa bi kadza wa kadza." Sementara Musa memiliki rentang waktu dengan Nabi Isa alaihissalam demikian dan demikian. Artinya jarak antara Nabi Musa alaihissalam ya, dengan jarak diutusnya Nabi Isa alaihissalam itu punya rentang waktu yang jauh. Sementara disebutkan ya, di dalam Al-Quran, "Ya Ustaharun." Ini adalah ucapan kaum Maryam alaihissalam tatkala Maryam ini datang kepada kaumnya dengan membawa seorang anak kecil, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Kaum yang menyatakan, "Ya Ustaharun, makana abuki mra'atawin wa makanat ummuki baghiyah." Wahai saudara wanita Harun, bapakmu bukanlah seorang lelaki yang jelek, yang buruk, dan ibumu bukan seorang wanita lacur. Ya. Nah, mereka bertanya, kenapa dipanggil Ustaharun? Padahal Maryam ini kan ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Sementara jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan masanya Nabi Musa itu jauh sekali. Nabi Musa itu jauh sebelumnya. Sementara Harun ini adalah saudara dari Nabi Musa alaihissalam. Ya. Nah, ini yang ditanyakan kepada Al-Mughirah bin Syu'bah oleh orang-orang Nasara Najran. Maka disebutkan dalam riwayat ini, "Falamma qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'altu." Ya. Tatkala aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku bertanya kepada beliau, "An dzalik." Tentang masalah itu. Faqala, maka beliau menjawab, innahum kanu yusammuna bi anbiya'ihim wa salihihim wa salihina qablahum. Jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka dahulu biasa menamakan dengan nama-nama para nabi mereka dan orang-orang saleh sebelum mereka. Artinya bahwa panggilan Ustaz Harun, wahai saudara wanita Harun, bukan Harun yang ada pada masa Nabi Musa alaihissalam. Tapi Harun yang dimaksud di sini adalah Harun saudaranya Maryam. Ya. Dan kenapa dipanggil Harun? Ya, kebiasaan mereka menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama para nabi terdahulu dan orang-orang saleh yang sebelum mereka. Nah, syahid dari hadis ini, di mana kebiasaan orang-orang saleh di masa lampau, mereka menamakan anak-anak mereka, ya, keturunan-keturunan mereka dengan nama-nama para nabi dan orang-orang saleh. Nah, maka hendaklah demikian pula dengan kita kaum muslimin. Ya, alangkah indahnya, alangkah baiknya kita menamakan anak kita dengan nama-nama para nabi. Ya, Ibrahim, Musa, Isa, ya, Adam, dan selanjutnya dan selanjutnya. Baik. Apa nama yang paling dicintai oleh Allah? Abdullah wa Abdul Rahman. Ya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal asma'i ila Allah Abdullah wa Abdul Rahman." Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Nah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan anak beliau dengan nama bapaknya. Siapa? Ibrahim. Ya. Sebutkan di dalam Sahihain dari hadis Nabi Musa radhiyallahu an, kata beliau, "Wulida li ulama fa ataita tayyib." Riwayatnya dalam riwayat Al-Bukhari, nah, bahwa wulida li Ibrahim fa sammaytuhu bismi adi Ibrahim. Telah dilahirkan untukku seorang anak tadi malam dan aku menamakannya dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim, dalam riwayat Al-Bukhari. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, dari mulai pemberian nama pun ini sangat penting di dalam pendidikan anak. Ya, ada fawaid yang diterangkan oleh ahlul ilm di dalam pemberian nama ini. Kalau kita memberikan nama anak dengan nama yang baik, pertama, dalam nama yang baik itu terdapat tasyji, motivasi untuk anak ini meniru orang soleh yang namanya diambil dari orang soleh. Ya, misalnya kita namakan dia dengan nama Nabi Ibrahim, ismuka Ibrahim. Ya. Nah, dia akan terdorong untuk bagaimana mencontoh orang soleh, mencontoh seorang nabi dalam perkara tauhid, dalam perkara akidah, dan sebagainya dan sebagainya. Karena namanya Ibrahim, ya, atau namanya adalah Muhammad, ya, dia akan terdorong bagaimana dia meniru nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagaimana kalau anak itu kita beri nama misalnya nama orang yang asing atau nama barat, ya, dia juga akan terdorong seperti itu. Ya, seperti yang saya contohkan tadi, namanya misalnya kita beri Michael Jackson, ya, dia nanti akan terdorong dengan main musik, dengan ini, dengan itu, karena nama itu memberikan motivasi, memberikan dorongan. Ya. Dan memang niat orang tuanya pun tatkala dia memberikan nama anak itu dengan nama tersebut, inginnya anaknya seperti apa yang dia namakan. Kan gitu. Tatkala seorang yang suka bola dia namakan anaknya Maradona, dia ingin anaknya ini seperti. Nah. Jadi di dalamnya ada tasyji. Nah, maka nama itu sangat berpengaruh sekali. Baik. Kemudian keuntungan ataupun faedah yang lainnya, kalau nama itu adalah nama yang baik, nama yang Islam, nama dari anbiya atau as-salihin, anak itu dari awal lahirnya sudah kita ikat dengan adab ustaz. Kenapa? Karena nama itu sendiri membuat keterpautan jiwanya dengan adab Islam. Ya, namanya Saleh atau namanya Abdullah, Abdurrahman. Ya, dari awalnya kita sudah ikat jiwanya dengan Islam. Nah, jadi suatu perlakuan yang sangat tidak baik dan merugikan anak tatkala anak itu dari lahirnya sudah diberi nama yang kurang baik, yang tidak Islam. Dari awal kita sudah mengikatnya dengan sesuatu yang tidak Islam. Nah, Allahumma musta'an. Makanya dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah, di atas kesucian. Fa abawahu yuhawwidani. Kedua orang tuanya yang meyahudikan dia, au yunasirani atau menasranikan dia, au yumajjisani atau memajusikan dia. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Au fil Bukhari. Baik. Jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, nama ini sangat berpengaruh kepada anak. Juga nama itu mengandung faedah yang lainnya, yaitu kalau kita menamakan anak dengan nama yang baik, kita memberikan kemuliaan dan keagungan Islam dalam hati dan jiwanya. Ya. Dia merasa bangga dengan kebaikan nama tersebut. Sebagaimana kalau orang menamakan anaknya dengan nama-nama orang yang tidak baik, dia memberikan kebanggaan di dalam hati anaknya dengan sesuatu yang tidak baik. Ya. Bangga dengan seorang pemain bola yang notabene-nya adalah kafir, mujrim. Ya. Kemudian peminum khamr, ya, pengedar narkotika atau pengedar heroin. Ini yang kita banggakan dengannya anak-anak kita. Nah, subhanallah. Padahal bapak ibunya adalah dari kalangan muslimin. Banyak dari kalangan muslimin ini yang tidak bangga kalau nama anaknya diberi dengan nama-nama yang Islam. Kayaknya kok kolot ya, terbelakang. Kok namanya, siapa namamu? Abdullah. Dia merasa malu. Ya, dia menundukkan kepala kalau nama anaknya Abdullah. Ya, tidak ada kebanggaan pada diri. Tapi kalau disebutkan siapa nama anak? Robert atau Jack. Ya. Subhanallah. Dia merasa seolah-olah dia menguasai dunia. Subhanallah. Ini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nama itu sangat berpengaruh kepada anak. Kalau kita memasukkan atau memberikan namanya dengan nama yang baik, kita memasukkan keagungan Islam, kemuliaan Islam ke dalam hatinya. Nah. Kemudian setelah permasalahan nama, perkara lain yang harus diperhatikan di dalam pendidikan anak adalah masalah an-nadhafah wa thahar, kebersihan dan kesucian. Kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, jangan pernah merasa bosan ataupun jenuh untuk menjaga kebersihan dan kesucian anak kita. Yang saya maksud adalah dari sisi fisik. Karena kebersihan dan kesucian fisik itu sangat berpengaruh kepada kebaikan batinnya. Orang kalau tampil dalam keadaan bersih, suci, ya, itu batinnya akan melahirkan suasana yang baik. Ya. Dia akan menimbulkan kondisi batin yang baik. Pikirannya pun terbuka. Ya. Beda halnya apabila seseorang itu tampil dengan penampilan yang jorok, kotor, bau, kumel. Itu juga memberikan cara berpikir yang jelek, suasana hati yang jelek, pikiran yang jelek. Nah, oleh karena itu kita biasakan anak kita untuk bersih. Ya walaupun namanya anak-anak, pasti akan ada kotornya. Ya, namanya juga anak-anak. Tapi kita tetap berupaya dengan apa yang kita mampu menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya. Jangan membiarkan dia dalam keadaan ingusnya kesana kemari. Ya, celananya bau ompol nggak diganti-ganti. Ini memberikan pengaruh kejiwaan yang jelek, tidak baik. Makanya di dalam sunnah kita lihat dari sebagian riwayat, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan kebersihan ini kepada anak-anak. Ya. Di antara dalil yang umum, yaitu firman Allah Tabaraka wa Taala di dalam surah Al-Mudathir ayat yang keempat, Allah menyatakan wasiyabaka tahir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Kemudian dalil yang umum adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud secara marfu, beliau menyatakan innallaha jamil yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Ya, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, dan termasuk menyia-nyiakan anak adalah tatkala kita menyia-nyiakan penjagaan kepada kebersihan mereka dan kesucian mereka. Ya, kita tidak peduli dia mau mandi mau tidak, mau ngompol mau tidak, ya mau ingusnya dilap atau tidak, terserah. Ya. Nah. Ikhwani fil din rahimani wa rahimakumullah, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanad yang hasan dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, arada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ay yunahya muqata Usama. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin untuk menghilangkan ingusnya Usama, Usama bin Zaid. Qala Aisyah, hatta akuna ana alladhi fa'altu, sampai aku yang melakukan hal itu. Qala ya Aisyah, ahibbihi fa inni uhibbuh. Ya, beliau bersabda, wahai Aisyah, cintai anak ini karena sungguhnya aku mencintai dia. Berarti termasuk kecintaan kita kepada anak adalah kita menjaga kebersihannya, memperhatikan fisiknya, jasadnya. Ya. Ini akan sangat berpengaruh positif kepada anak tersebut. Ya. Sampai dia besar pun akan dia bawa. Dia akan menjadi seorang yang pembersih. Ya, menjaga kesucian. Tidak sompang-camping sembarangan. Ya. Kotor, jorok, bau. Nah, yang muskilahnya lagi, nggak usah kan anaknya, orang tuanya saja seperti itu, artinya tidak menjaga penampilannya, dalam artian tidak diminta untuk selalu tampil dengan baju yang baru, pakaian yang baru, bukan itu, tapi jaga kebersihan, ya, kebersihan pakaian, kebersihan badan, kesucian, ya, menjaga wudhu, ini termasuk perkara yang penting, ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka memakai minyak wangi. Di antara faedah orang yang suka memakai minyak wangi itu, ya, antum tahu minyak wangi itu mengeluarkan bau yang harum. Wangi yang harum. Ya. Wangi yang harum itu memberikan aroma positif. Memberikan aliran yang positif ke dalam jiwa dan hati kita. Ya. Pikiran pun menjadi fresh, terbuka. Beda dengan orang yang bau, itu tetap tidak akan sama. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Ya. Dicintakan kepadaku dari dunia kalian adalah minyak wangi dan wanita. Ini keuntungan at-tib. Nah, Maka dari kecil pun, ya, suatu hal yang baik kita pakaikan anak kita minyak wangi, ya, supaya dia tampil bersih, wangi, ya. Dan kita pun senang melihatnya, kan gitu. Ya, di samping kita mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga kebersihannya, kita pun melihat anak kita bersih, wangi, ini membuat tambah kecintaan kita kepada anak tersebut. Dan itu adalah kesenangan tersendiri yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seorang orang tua. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, sahih ghairi, dikatakan bahwa Aisyah berkata, "Asura Usama bi'atabatil bab." Usama pernah tergelincir di depan tonggak pintu. Fasyujja fi wajhi. Kemudian dia terluka di wajahnya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amisi anhu al-adha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, singkirkan kotoran daripada anak tersebut. Faqadartu. Tapi aku masih merasa kotor, merasa jijik. Faja'ala yamussud dam wa yamujju an wajhihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang kemudian mengisap darahnya dan menyemburkannya dari wajahnya. Wa yaqul, dan beliau berkata, "Law kana Usamatu jariyatan laqatautuhu wa hallaituhu hatta unfiqah." Ya, kalau seandainya Usama ini adalah seorang anak wanita, aku pakaikan dia pakaian yang bagus, aku hiasi dia sehingga aku berinfak kepadanya. Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kebersihan dari Usama bin Zaid. Baik. Kemudian juga disebutkan di dalam hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah siang datang ke rumah Fatimah. Lalu beliau bertanya kepada Fatimah, "Asamma luka?" Apakah di sana ada luka? Maksudnya anak kecil, yaitu anak dari Fatimah radhiyallahu anha. Fa habisat syai'an. Fadhanantu annaha talbasuhu saqaban aw taghsiluh. Kemudian Fatimah menahan Nabi sebentar, dan aku menyangka, kata Abu Hurairah, bahwa Fatimah memandikan anaknya atau memakaikan anaknya sebuah kalung. Ya, ini kalung yang biasa dipakai anak-anak yang tidak ada emas dan tidak ada perak sebagai campurannya. Faja'a yashtad hatta anaqahu wa qabbalah. Maka dia datang dengan bergegas sampai kemudian beliau memeluknya dan menciumnya. Wa qala, "Allahumma ahibbahu wa ahibba man yuhibbuh." Ya Allah, aku mencintai dia, maka cintailah siapa yang mencintai dia. Syahid dari hadis ini, di mana Fatimah radhiyallahu anha tatkala akan mempertemukan anaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mandikan anaknya, menjaga kebersihannya. Ya. Nah. Jadi serepot apapun, sebanyak apapun pekerjaan orang tua, jangan lupa menjaga kebersihan anak. Ya, kadang kita ini kalau anak pertama masih masya Allah, ya, bersih, rapi, masih wangi. Kedua mulai berkurang. Punya anak ketiga sudah tidak. Keempat apalagi, kelima sudah dibiarin dulu. Ya, karena banyaknya anak. Lah, ya, berupayalah dengan apa yang kita mampu untuk membersihkan anak-anak tersebut. Karena di samping itu membawa kebaikan kepada anak dan berpahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, demikian pula kalau dia di sekolahnya atau di tempat pendidikannya, ini adalah tugas guru, ya, menjaga kebersihan anak itu. Jangan dibiarkan dia main yang kotor, ya, memegang sesuatu yang najis. Hadza ma'ruf. Ya, sehingga anak-anak itu tampil dalam keadaan bersih. Atau kalau memang dia melakukan sesuatu yang kotor, maka segera bersihkan dan memberikan perhatian kepadanya. Kemudian dalam pembahasan masalah pendidikan anak ini, yaitu larangan daripada al-qadha. Al-qadha ini adalah masalah mencukur rambut. Ya. Disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil qadha, melarang daripada al-qadha. Berkata rawi yang meriwayatkan dari Nafi', qultu li Nafi', aku bertanya kepada Nafi', Nafi' ini yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, wa mal qadha, apa itu al-qadha? Qala yahliku ba'dhu fis-sadi wa yakruku ba'dhan, ya, dia mencukur sebagian kepala, rambut kepala anak kecil dan meninggalkan sebagian yang lain. Ini disebut dengan al-qadha. Mencukur sebagian, meninggalkan sebagian. Artinya mencukur habis, ya. Ya mungkin kalau mau kita contohkan sekarang ini seperti model cukur militer, ya. Ya. Sininya gundul, gundul, gundul. Nah, di sini ada jambulnya. Ditinggalkan sebagian sini. Hadza ma yajuz. Ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang ditinggalkan itu di bagian depannya atau di bagian belakangnya? Ya, ditinggalkan jabriknya di sini atau di sampingnya? Ya. Hadza ma yajuz. Ya, mencukur sebagian, meninggalkan sebagian, ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih terkait dengan masalah cukur mencukur. Ya. Jangan kita mencukurkan anak kita dengan mode-mode al-kuffar atau orang-orang yang mujrim, orang-orang fasik, penyanyi, bintang film. Haula bukan orang-orang solihin. Ya. Bukan orang-orang yang taat beragama, orang-orang yang paham akan agama Allah Azza wa Jalla. Ya, kerjaan mereka maksiat kepada Allah, ya, melanggar syariat Allah. Lah orang-orang yang seperti ini yang kita tiru mode cara cukur mencukurnya, itu yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Hal mayas loh, tidak pantas. Sebagai seorang bapak yang tahu akan kebaikan anaknya, ya, dia tidak memberikan anak itu mode rambut atau mode pakaian yang menyerupai orang-orang kafir atau menyerupai orang-orang fajir, orang-orang jahat, orang-orang nakal, orang-orang yang tidak taat sama Allah dan Rasulnya, walaupun mereka muslim. Nah, maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah telah menyatakan di dalam Al-Quran pada surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tauladan yang baik. Sebagai ganti kita mencari tahu tentang mode orang-orang kafir ataupun mode orang-orang yang fajir, yang jahat, ya, Allah telah memberikan sesuatu yang lebih baik bagi kita, yaitu coba kita mempelajari bagaimana syama'il Muhammadiyah, ya, ciri-ciri daripada penampilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi berpakaiannya, dari sisi fisiknya, jasadnya, yang bisa ditiru. Walaupun mungkin di sana sifatnya hanya jibiliyah, bawaan lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam diciptakan demikian oleh Allah, tapi kalau kita menirunya dalam rangka iktidaan bin Nabi, ya, mahabbatan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, meniru Nabi, ya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang jibiliyah itu akan menjadi sesuatu yang berpahala di sisi Allah. Bukan dipandang dari sisi itu adalah bawaan lahir, tapi akan dinilai tatkala kita melakukannya dalam rangka mencintai dan mentauladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, cara sisirannya bagaimana? Ya. Nah, cara jalannya bagaimana Nabi itu? Cara bicaranya bagaimana Nabi itu? Ya. Kalau kita melakukannya dalam rangka mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza ma'jur. diberi pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang kita tanamkan kepada anak kita, mencintai orang-orang saleh. Ya. Dipakaikan kepadanya penampilan-penampilan orang saleh, memakai kolam suwa, memakai al-qamis, ya, atau al-thawb, memakai jubah. Nah, supaya dia meniru dan mencintai orang-orang yang saleh, bukan kepada orang-orang barat ataupun orang-orang yang fajir. Nah, barakallahu fikum. Kemudian termasuk masalah yang penting juga di dalam masalah tarbiyatil aulad, ya, mendidik anak, yaitu memberikan curahan kasih sayang kepada anak. Jangan sampai kita menjadi seorang bapak yang kaku. Bapak yang atau orang tua yang kurang mengasihani atau menyayangi anak. Di antara bentuk rasa cinta dan sayang kita kepada anak adalah dengan at-tadbir, mencium. Itu bentuk kasih sayang yang nyata, yang tampak. Nah, merangkulnya, menciumnya. Pernah diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah. Baik. Dan ketika beliau mencium Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, di samping beliau ada Al-Aqra' bin Habib At-Tamimi. Ya, Al-Aqra' bin Habib At-Tamimi. Tatkala Al-Aqra' ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium anaknya, dia berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, Inna li ashratan minal walad. Aku punya 10 orang anak. Ma qabbaltu minhum ahada. Namun tak ada seorang pun yang pernah aku cium." Ya, makanya dia heran melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Al-Hasan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau menoleh kepadanya dan beliau mengatakan, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak punya kasih sayang, dia tidak akan diberi kasih sayang. Artinya tidak akan dikasihani oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat penyayang kepada keluarganya. Sampai dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagaimana dalam riwayat Muslim, ya. Kata Anas bin Malik, "Ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyal min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang sangat pengasih, yang sangat penyayang kepada keluarganya melebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, subhanallah. Menjadi seorang bapak, bapak yang penyayang. Menjadi seorang suami, suami yang penyayang. Demikian pula kalau dia seorang wanita menjadi istri, maka dia istri yang penyayang kepada suami dan anak-anaknya. Nah, khawatirin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kasih sayang dan bahkan kesedihan yang menghalirkan air mata itu tidak mengurangi keteguhan dari kejantanan seorang lelaki. Karena itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti cingeng. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala anaknya Ibrahim alaihissalam, anaknya Ibrahim, ya, yang dilahirkan untuk beliau dan meninggal, beliau sangat sedih sampai mata beliau berlinang dengan luapan air mata. Beliau menyatakan, "Tadma'ul 'ainu wa yahzanu al-qalbu wa la naqulu illa ma yurdi rabbana." Air mata mengalir, hati merasa sedih, namun kami tidak akan mengucapkan kecuali apa yang mendatangkan ridha kami. Wallahi ya Ibrahim, inna bika lamahzunun. Demi Allah wahai Ibrahim, sungguh kami sangat sedih kehilanganmu. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain disebutkan sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma hadzal dumu'?" Wahai Rasulullah, air mata apa ini yang mengalir? Mereka tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Hadhihi rahmatun anzalahu Allah taala li'ibadi." Ini adalah rahmat yang Allah turunkan untuk hamba-hambanya. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama. Hanya saja yang Allah sayangi dari hamba-hambanya itu adalah orang-orang yang penyayang. Ya. Jadi, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sangat dibutuhkan oleh seorang bapak dan seorang ibu, di mana dia memberikan kasih sayang dan luapan perhatian kepada anaknya. Ya. Kasih sayang yang akan membuat anak itu menjadi tenang kepada orang tua. Kasih sayang yang akan membuat anak itu cinta kepada orang tua. Kasih sayang yang akan membuat anak itu berbakti kepada orang tua. Kasih sayang yang membuat anak itu menjadi tenang kepada orang tua. Ya. Kalau kita lihat sekarang ini banyak anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Salah satu sebabnya karena mereka kekurangan kasih sayang. Orang tua-orang tua di kalangan kaum muslimin kita ini banyak membengkalaikan anaknya, menterlantarkan anaknya. Bagaimana tidak? Ya, pagi sebelum matahari terbit dia sudah pergi. Ya, pagi-pagi buta dia sudah pergi. Ya, bapaknya, ibunya. Pulang di sore hari ataupun malam hari anaknya sudah tidur atau mau akan tidur. Bagaimana anaknya akan mengenal kasih sayang kedua orang tua? Yang dia tahu orang tuanya adalah babysitternya yang mengasuh dia. Sehingga sampai sebagian anak itu tatkala dia memanggil pembantu, dia memanggilnya ma, atau panggilan-panggilan sebagai orang tua. Ya. Karena memang pembantu yang membesarkan, bukan orang tuanya. Nah, kita di kalangan salafiyin ahlus sunnah, kita tahu ilmunya bahwa anak itu membutuhkan kasih sayang yang besar daripada orang tuanya. Apalagi anak usia kecil, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Anak yang masih sangat ringkih, yang sangat membutuhkan kasih sayang daripada orang tuanya dan perhatian dari orang tuanya. Inilah mengapa kemudian ya, sebagian ulama itu menganjurkan kita untuk mendidik anak-anak yang masih terlalu kecil, yang belum bisa berdiri sendiri, di bawah pengawasan kita. Dan tidak menjauhkannya ke tempat yang berada jauh dari kita. Anak-anak yang masih kecil, yang membutuhkan kasih sayang. Nah, anak 7 tahun, 8 tahun, dia bisa apa? Sehingga kita sampai hati memondokkan dia ke tempat yang jauh, bahkan keluar pulau. Subhanallah. Gimana perasaan kita? Gimana letak kasih sayang kita anak yang sedemikian kecil, yang belum bisa apa-apa? Ya. Saatnya dia sering merasakan pelukan orang tuanya, ciuman orang tuanya, pagi hari, sore hari, minimal setelah dia mandi misalnya. Ya, itu pengaruhnya luar biasa, jangan diremehkan hal-hal yang seperti itu. Itu masuk ke dalam jiwa anak. Ini tidak dia dapatkan. Ya, yang dia tahu ami-aminya di pondok pesantren. Subhanallah. Kecuali kalau anak itu sudah bisa berdiri sendiri, dia sudah bisa mengurusi dirinya sendiri, silakan. Ya, umur 15 tahun, 20 tahun, dia sudah dewasa, sudah balik. Ya, saatnya untuk dia mengembara istilahnya. Kalau di alamnya pendekar ya, mengembara. Kalau di kalangan ahlul ilmu disebut dengan rehlah. Perjalanan untuk menuntut ilmu, pergi ke negeri yang jauh dari satu negeri, kalau bisa ke negeri yang lain, dari satu ulama ke ulama yang lainnya. Ya, bahkan bila perlu diantar oleh orang tuanya dan orang tuanya menemani dia kalau memang mampu. Nah, barakallahu fiik. Jadi ini adalah bentuk kasih sayang kepada anak yang hendaknya dilimpahkan di waktu mereka membutuhkannya, karena ini sangat berpengaruh kepada kejiwaan anak dan kebaikannya serta baktinya kepada orang tua. Nah, kemudian khawatiruddin rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk kasih sayang kepada anak itu adalah memberikan dia waktu untuk bermain. Maka suatu hal yang kurang tepat saya kira, tatkala anak yang masih kecil kemudian dipondokkan, yang artinya kita memeras kemampuannya dalam usia yang kecil itu untuk dia serius ya tinggal bersama guru-guru. Nah, anak kecil itu mereka punya akal, punya pikiran, punya perasaan, tapi tidak seperti orang dewasa. Ya, mereka itu membutuhkan saat besar. Ya, ada sedikit waktu untuk belajar, sedikit waktu untuk bermain. Terus seperti itu. Ya, bahkan dalam waktu belajarnya pun dia tidak bisa serius. Ya, anak yang masih usia 4 tahun, 5 tahun. Ya, untuk mengajaknya serius 5 menit saja, itu bukan hal yang gampang. Ya enggak? Noleh sana, noleh sini, pegang sana, pegang sini, jawil temannya apa gitu. Memang itulah usianya. Ya. Nah, dan di saat ini dia membutuhkan untuk bermain dengan orang tuanya. Ini kontak batin yang luar biasa. Ya, bukan sama ami-aminya. Ya. Artinya bukan kita mengharamkan hal. Lah. Ya. Kita tidak mengharamkan apa yang tidak diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam, tapi hubungan antara anak dengan orang tua itu sangat penting dalam membangun jiwanya dan kedekatannya, kontak batinnya dengan orang tua. Ya. Makanya kita jangan menjadi orang tua yang kaku, yang kasar, yang keras. Sehingga kita punya anak, tapi kita tidak pernah meluangkan waktu bagaimana kita bergurau, bermain. Ya. Dengan anak-anak kita. Padahal ini adalah termasuk perkara yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, disebutkan di dalam hadis as-sahihain ya, hadis Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ya, kata Aisyah kana al-Habasyu yal'abun. Ya. Dahulu orang-orang Al-Habasyah mereka biasa bermain. Yakni bermain pedang atau tombak di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatatarani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi aku. Wa ana anzur. Sementara aku melihat kepada orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main dengan senjata di dalam masjid. Famaziltu anzur. Ya, dan aku terus melihatnya hatta kuntu ansarif sampai aku sendiri yang berpaling. Ya. Kemudian kata Aisyah, faghuru qadral jariyatil had. Baik. Faghuru qadral jariyatil hadisatis sin al harisa 'alallah. Maka nilailah oleh kalian ya, seukuran wanita yang masih kecil, yang masih muda usianya, yang masih suka bermain. Artinya Aisyah pada waktu itu masih usia kecil anak-anak. Ya, karena memang dia dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang relatif muda. Berapa usianya? Hah? Nabi menikahi Aisyah pada usia 6 tahun, beliau akad dengan Aisyah pada usia 6 tahun dan beliau tinggal bersama dengan Aisyah pada usia 9 tahun. Ya, yang kemudian dari sini para ulama mengatakan bolehnya menikahi wanita yang masih kecil ya, selama dalam bentuk akad itu diperbolehkan. Adapun untuk tinggal bersama sampai dia mampu melakukan itu sebagai suami istri. Nah, adapun akad dari semenjak kecil pun boleh. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, asyahid bahwa Aisyah radhiyallahu anha ya, dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melihat permainan ke dalam masjid. Anak kecil yang butuh kepada permainan. Baik. Kemudian dalil lainnya dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim Juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata, "Kuntu al'abu bil banat inda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Ya. Dahulu aku suka bermain dengan anak-anakan. Ya. Anak-anak wanitaan, ya, boneka-bonekaan. Inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana li sawahib yal'abna ma'i, dan aku dahulu punya teman-teman wanita, anak-anak kecil wanita yang bermain bersamaku. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala yanqami'na minhu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk, para sahabat-sahabatku itu bersembunyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayusirru bihinna ilayya, maka beliau kemudian membiarkan mereka bermain bersamaku. Fayal abna ma'i, maka mereka pun bermain bersamaku. Nah, dari sini jumhur al-ulama mengatakan bolehnya membiarkan anak-anak wanita kecil untuk bermain dengan boneka-boneka kecil, ya, dalam bentuk anak-anak. Biasanya ada bapaknya, ada ibunya, ya. Itu. Boneka kah bentuknya atau mungkin gambar, ya. Ini disebut dengan takhsis, ya, pengkhususan dari keumuman larangan menggambar makhluk bernyawa. Karena di sana terdapat dalil-dalil yang melarang tentang gambar. Ya, gambar makhluk bernyawa. Nah, ini pengecualian. Ya, diperbolehkan oleh al-jumhur, bahkan dari para ulama itu membolehkan juga untuk menjualnya dan membelinya. Ya, ini pengecualian. Asy-syahid daripada riwayat ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Aisyah untuk bermain. Ya, kita lihat dari sisi di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan Aisyah yang masih kecil, yang masih anak-anak, untuk bermain. Nah, jadi kita memberikan waktu untuk bermain bagi anak-anak itu agar mereka mendapatkan kesempatan untuk mereka melapangkan dan melonggarkan jiwa mereka. Nah, di antara bentuk kasih sayang kepada anak adalah di mana kita menghiburnya di waktu dia sedih. Ya, memberikan perhatian dalam bentuk hiburan ketika dia sedih atau menanyakan kesedihannya. Ini akan memperbaiki jiwanya dan memberikan hawa positif ke dalam hatinya. Disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Anas berkata, "In kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yukhalifuna." Ya. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam suka bergaul bersama kami, yaitu anak-anak. Ya. Jadi kita jangan merasa, "Wah, saya tidak perlulah main sama anak-anak. Saya kan guru, saya kan ustaz." Atau saya kan pejabat atau apa, pimpinan perusahaan, ya, pemilik perusahaan dan sebagainya. Sebagai seorang bapak yang baik bergaul sama anak. Bahkan bukan hanya anak kita saja, ya, tidak mengapa kita bergaul dengan anak kita atau teman-temannya, ya, memberikan hiburan kepada mereka, bergurau bersama mereka, ya, memperhatikan urusan mereka. Ini adalah bentuk perhatian yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Terkhusus lagi adalah anak kita sendiri. Ya, dia akan senang melihat bapaknya ikut main sama dia. Ya, terkadang mungkin kita main apa yang dia sedang lakukan. Ya, misalnya kalau anak kecil dia sedang mendang-dang bola, kita ikut. Ayo, kamu tangkap ini. Ya, ini subhanallah adalah apa yang diharapkan dari seorang bapak dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya adalah menghibur anak kecil ketika kesedihannya. Ya. Kata Anas bin Malik, "Hatta yaqula li akhi li akhin li saghir." Sampai kemudian beliau mengatakan kepada saudaraku yang masih kecil, ya Aba Umair, ma fa'ala Nuzair. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Umair, ma fa'ala Nuzair. Nuzair itu adalah burung kecil. Dahulu Abu Umair, ya. Abu Umair ini adalah saudara tiri Anas bin Malik dari Abu Talha. Ya. Dulu ibunya Anas bin Malik, Ummu Sulaim, menikah dengan seorang lelaki, yaitu Abu Talha. Nah, Abu Talha ini punya anak, namanya Abu Umair. Nah, Abu Umair ini suka bermain dengan burung kecil, ya, Nughair. Nah, ketika burung kecilnya ini meninggal, atau lebih tepatnya mati, ya, meninggal itu untuk manusia, ya, terkala burung ini mati, anak ini sangat sedih. Nah, ketika Nabi SAW melihatnya, kok mukanya kelihatan luyu gitu kan, sedih, ya, tidak terlihat wajah keceriaan sebagaimana biasanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perhatiannya, ya Abu Umair, ma fa'ala Nuzair, wahai Abu Umair, apa yang sedang diperbuat, apa yang telah diperbuat oleh An-Nuzair, yakni burung kecilmu itu. Nah, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dalam riwayat lain dari Imam Ahmad juga sebutkan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yudhafiku. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering tertawa bersamanya. Ya, ini bersama Abu Umair, ya, sering bermain dengan dia dan tertawa bersamanya. Fara'ahu hazinan. Suatu ketika Nabi melihatnya dalam keadaan sedih. Faqala ya Abu Umair, ma fa'ala Nuzair? Wahai Abu Umair, apa yang telah diperbuat oleh burung kecilmu? Dalam riwayat lain, dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, wa kana yumadhihu. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa bersendau gurau bersama Abu Umair. Fadakhala alaihi fara'ahu hazinan. Suatu ketika beliau masuk menemui Abu Umair dan beliau mendapatkannya dalam keadaan sedih. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, "Mali ara Abu Umair hazinan?" Nabi bertanya kepada yang lain, "Kenapa aku melihat Abu Umair dalam keadaan sedih?" Faqalu mata nabuhu, ya, telah mati burung kecilnya, alladzi kana yal'abu bih, yang dahulu dia biasa bermain bersamanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aba Umair, ma fa'ala Nuzair? Wahai Abu Umair, apa yang telah diperbuat oleh burung kecilnya? Ya, menghiburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dalam hadis yang ini mengandung banyak pelajaran. Pertama, bolehnya memberi kunyah pada anak kecil. Tahu apa artinya kunyah? Lakop. Beda, kunyah dengan lakop itu beda. Kalau lakop, misalnya seorang disebut dengan al-aqrab, yang pincang, karena dia seorang yang kakinya pincang. Tidak mengapa memberi lakop dengan suatu aib, karena memang dia sudah terkenal dengan gelar. Ya, ini termasuk pengecualian yang disepakati oleh para ulama. Kemudian misalnya seorang dikatakan al-a'mash, ini lakob namanya, matanya rabun sebelah. Ya. Kalau kunyah, kalau dalam bahasa kita mungkin juga diartikan dengan gelar. Tapi bedanya kunyah itu diawali dengan abu atau ummu. Ya. Abu Umair, Abu Abdullah. Nah, ini namanya kunyah. Kalau perempuan dia misalnya Ummu Khalid, Ummu Abdurrahman atau siapa. Nah, ini dalil yang menunjukkan bolehnya memberi kunyah kepada anak yang masih kecil. Jadi abu-abu ini tadi bukan orang dewasa yang sudah punya anak saja. Ya, anak kecil tidak apa, tidak mengapa untuk diberi kunyah Abu Fulan misalnya. Dan di sini disebutkan Abu Umair. Jadi antara pelajarannya yaitu bolehnya bergurau dengan anak kecil atau gurau secara umum. Bolehnya bergurau, ya, karena dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi hindari di dalam gurau itu sesuatu yang sifatnya dosa. Apa itu dosa? Misalnya dalam gurau itu mengandung kedustaan, kebohongan. Ya, karena ingin gurau kita sampai dusta. Agama itu. Ya, kalau yang namanya dusta ya dusta. Ya, gurau jangan dusta. Nabi itu guraunya al-haq. Ya. Jadi beliau bercengkrama dengan sesuatu yang tetap tidak lepas daripada kebenaran. Baik. Kemudian juga mengandung pelajaran kelemah lembutan kepada seorang teman, apakah itu anak kecil ataupun orang yang dewasa, dengan selalu bertanya mengenai keadaannya, kemudian menghiburnya, kemudian menghilangkan kesepiannya. Nah, ini adalah bentuk talatuf kasih sayang kita kepada yang lain, kepada sesama, walaupun dia adalah anak kecil. Ya. Kemudian juga menunjukkan bolehnya bermain dengan burung. Bolehnya anak kecil bermain dengan burung. Nah, dan bolehnya bagi orang tua untuk membelanjakan hartanya demi membeli permainan yang digunakan oleh anaknya selama itu adalah mubah. Ya, seperti untuk membeli burung misalnya atau mainan apa. Kalau itu mubah, tidak mengapa. Bukan termasuk membuang harta yang sia-sia. Nah, dan juga ini menunjukkan bolehnya ya, mengurung burung di dalam sangkar selama diberi makan dan diberi minum. Karena Abu Umair bermain dengan burung ini menunjukkan bahwa burung ini ditahan di sangkar ya, sehingga tidak lepas dan tidak terbang. Baik, ana kullihal, hadis ini mengandung banyak pelajaran. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak kecil adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Mahmud bin Ar-Rabi'. Ya, Mahmud bin Ar-Rabi' ini dia mengatakan aqaltu minan nabi sallallahu alaihi wasallam majjatan majjaha fi wajhi. Kata dia, aku masih ingat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam satu semburan air yang beliau semburkan ke wajahku. Ya. Majjatan wajha majjaha fi wajhi. Ya, satu semburan air yang beliau semburkan ke wajahku. Wa ana khamsi sinin min dal. Ya. Sementara aku masih berusia 5 tahun, beliau menyemburkannya dari sebuah ember. Ya, ini gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan kata Al-Hafiz bahwa yang namanya al-majj itu mesti disemburkan dari jauh. Karena kalau dari dekat itu tidak disebut dengan al-majj dalam bahasa Arabnya. Dan dinyatakan oleh ahlul ilm, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyemburkan ini ada dua kemungkinan. Pertama, dalam rangka gurau, mudahan atau mumazah. Yang kedua, dalam rangka tabrik, yakni memberikan keberkatan kepada anak. Ya, beliau menyemburkan air untuk memberikan keberkatan dengan air yang beliau keluarkan dari mulut beliau. Karena dahulu ya, para sahabat itu berebut ya, dengan air bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, mereka bahkan menggunakan air itu untuk tabarruk karena memang jasad dan fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung barokah dan ini hanya khusus bagi Nabi. Ya. Loh, kenapa khusus? Ya, ada dalilnya. Para sahabat melakukan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk selain Nabi, sama Habib misalnya atau sama ustaz, jangan. Itu hulu. Ya, melampaui batas. Jangan. Tidak ada dalilnya. Kalau seandainya itu tidak khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dinukilkan kepada kita riwayat sahabat melakukannya antara satu dengan yang lain. Ya, tabi'in akan melakukannya kepada sahabat, atba'ut tabi'in akan melakukannya kepada at-tabi'in. Karena banyak orang-orang mulia di antara mereka. Kalau seandainya itu tidak khusus bagi Nabi, akan dinukilkan bagaimana para sahabat berebut bekas air dari Abu Bakar atau dari Umar atau dari Utsman atau dari Ali. Ya, tapi tidak dinukilkan. Kemudian ini dikemungkinkan juga sebagai pemberkatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada anak tersebut. Gimana? Sudah. Materinya masih banyak. Memang pembahasan ini pembahasan yang luas. Yang luas, yang panjang, yang membutuhkan waktu yang cukup. Ya. Tapi laba. Seperti yang dikatakan di dalam qaidah usuliyah, ma la yudraku kulluhu apa? La yudraku kulluhu. Nah, sudah benar. Artinya ma la yudraku kulluhu, apa yang tidak didapatkan semua, la yudraku julluh, tidak ditinggalkan semua. Baik. Masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan materi. Baik, ini sudah setengah 4 ya. Dulu asal jam 4 ya. Setengah jam kita penyelan bertanya jawab. Kapan akan berpindah? Ini yang ngantuk-ngantuk makam ini. Atau tanya jawabnya ba'dal asar. Sebentar, ada asar tanya jawab. Ya. Sekitar 15 menit. Apa? Mau tanya? Yang boneka. Hai. Boneka itu kan yang dibolehkan itu yang boleh. Gimana anak-anak kan boneka jadi itu. Apakah orang yang membuat boneka masuk hukum yang menggambar ke boneka? Ya pengecualian. Pengecualian itu kan hal yang diperbolehkan. Kalau hukum memakainya, menggunakannya, bagi anak-anak diperbolehkan, ya tidak mungkin tidak ada, tidak mungkin ada kalau tidak ada yang membuatnya. Wah, ini dilarang membuatnya. Siapa yang akan membuatnya kalau gitu? Orang yang membuatnya akan melanggar larangan kan gitu. Maka insya Allah tidak mengapa, sebatas itu, sebatas mencuali. Allah. Mencukur rambut ya, dirapikan, dipendekkan. Ya, kalau itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencukur habis sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah model kayak abri begitu ataupun model yang lainnya? Terkadang kan ada sebagian ya, kepalanya ini semua dicukur habis, di sini ditinggalkan kayak ekor kuda begitu. Nah, itu juga tidak boleh. Kayak para bandit-bandit Meksiko atau mana? Hah? Itu juga tidak boleh. Ada juga yang semuanya kepalanya digundulkan, ditinggalkan jabretnya. Yang penting selama cukuran itu adalah mencukur habis sebagian rambut dan meninggalkan sebagian yang lain, itu tidak diperbolehkan. Atau gayanya meniru gaya orang-orang kafir. Mungkin meniru salah seorang bintang Hollywood, ya, siapalah gitu misalnya, atau meniru seorang fasik walaupun dia muslim, itu jangan, karena kita menanamkan kepada anak itu meniru sesuatu yang tidak baik. Lalu bagaimana harus mencukurnya? Ya cukur saja, dirapikan, ya, tanpa harus mode ini dan mode itu. Nah, dan itu tidak akan berpengaruh sedikit pun. Barakallahu. Kenapa? Yang digunakan main oleh anak kecil. Seperti yang dilakukan oleh Abu Umair. Ya, ini sekedar untuk permainannya, menghiburnya, bermain. Itu tidak mengapa. Ya, walaupun burung itu sampai disangkarkan misalnya, tapi kalau seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, burung itu sampai dibeli jutaan rupiah, kemudian apa, sampai diperlombakan apa itu, hadza minal israf, menggunakan harta pada bukan tempatnya. Nah, apa manfaatnya burung itu coba? Hanya sekedar kita ingin mendengarkan suaranya, kita mengeluarkan sekian juta. Ya, sih beli kitab. Manfaat. Kan gitu. Itu kalau di kalangan kita. Atau kalau dia masih awam, misalnya belikan apalah. Dia memberi nafkah kepada anaknya, dia belikan anaknya kerupuk segudang. Lebih baik daripada dia belikan burung itu. Apa manfaatnya? Ini termasuk jual beli dalam perkara yang tidak bermanfaat. Ini enggak boleh. Barakallahu. Nah. Itu makanya sudah terkadang Pak Anan juga bertanya dari saya masalah burung misalnya. Itu Pak Ustaz. Ada kopi boleh sambil minum kopi. Ya. Kata-kata boleh kita minum kopi. Ya. Boleh nggak kita hadir pada saat istri kita melahirkan anak kita ya? Masuk dalam keadaan bersalin. Ya boleh, apa? Boleh kan? Tidak mengapa, insya Allah. Istri kita kan, bukan istri orang. Yang dapat nggak mengapa? Bahkan khususnya kalau dianjurkan sampai dibilang sunnah sehingga itu hukum syar'inya. Kalau bolehnya sih boleh. Sebab tidak bisa kita melarang sesuatu yang tidak ada larangan. Bahkan sebagian dari istri khususnya masih melahirkan anak pertama, banyak dari wanita itu membutuhkan dukungan dari suaminya. Sangat dibutuhkan di mana suaminya berada di sampingnya. Itu. Itu dorongan psikologis yang sangat membantu untuk dia melancarkan kelahiran. Barakallahu. Tapi yang jadi pembahasan kita tadi, di mana seorang wanita punya kesulitan yang seperti ini yang tidak dimiliki oleh lelaki. Sehingga ibu itu mendapatkan 3 hak untuk kita berbakti kepadanya dibandingkan seorang ayah. Di antaranya ini tadi, kesulitan di mana dia mengandung dan melahirkan. Nah, barakallahu fiik. Ya, tolong kopi kan ya, Pak Ustaz. Tadi di kontrol sebenarnya. Akhwat yang ada pertanyaan, tanya saja. Di waktu depan, tuan ya, silakan tanya langsung. Enak ditanya langsung gini deh. Kalau kita tanya-tanya, tak dijawab. Ya mana? Termasuk perkara yang perlu diperhatikan di dalam mendidik anak. Sambil dilanjutkan, iya, sambil lanjut seperti kalau ada pertanyaan langsung tanya. Yaitu di mana seorang bapak tentunya tidak bisa memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang sama kepada anaknya. Dalam artian sebagai suatu perkara yang majbul, yang diletakkan oleh Allah begitu saja di dalam hati seorang insan, mencintai sebagian manusia yang lainnya. Di antaranya anak. Mencintai anak itu tidak bisa dipaksakan antara satu dengan yang lainnya, bisa sama. Artinya begini, misalnya kita punya 3-4 anak. Dari 3-4 anak ini mesti ada yang paling kita cintai. Dan itu Allah letakkan begitu saja di dalam hati kita. Kita sebagai manusia tidak mampu menolak. Ya enggak? Ya. Kalau kita menyatakan, oh enggak, saya sama cinta saya sama semuanya. Bohong. Pada kenyataannya dan fitrahnya, dia mesti punya kecintaan yang lebih kepada sebagian mereka. Ya. Ini pada umumnya demikian. Pada umumnya demikian. Ya. Baik. Nah, pembahasan yang kita inginkan dari ini, apabila seorang bapak atau seorang ibu punya cintaan yang lebih kepada sebagian anaknya, ya, maka janganlah dia menampakkan hal itu kepada anak. karena itu memiliki dampak-dampak yang sangat negatif. Kamu boleh mencintai lebih sebagian mereka dari sebagian yang lain di dalam hatimu, tapi jangan engkau tampakkan kepada yang lain dari anak-anakmu. Sebab apa? Di antara dampak yang akan timbul, pertama, akan menanamkan rasa benci pada anak-anak yang lain kepada bapak. Kenapa dia melebihkan sebagian dan tidak kepada yang sebagian? Mencintai sebagian dan tidak kepada yang sebagian. Ya. Ini dalam keadaan engkau tidak berbuat kezaliman. Apalagi kalau ditambahi engkau menampakkan kecintaan yang lebih itu dengan kezaliman pula. Itu lebih lagi. Ya. Walaupun tanpa kezaliman, ini akan menanamkan rasa itu. Yang kedua, akan menimbulkan permusuhan di antara anak itu sendiri. Akan menimbulkan permusuhan di antara anak itu sendiri. Ya. Karena mereka merasa bahwa mereka dikalahkan oleh bapaknya dibanding saudaranya tersebut. Ya. Maka marilah kita lihat apa yang Allah kisahkan di dalam Al-Quran mengenai Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam sangat dicintai oleh bapaknya, sampai-sampai kemudian kecintaan ini membuat saudara-saudaranya yang lain berunding. Apa yang mereka rundingkan? Nah, apa yang mereka rundingkan? Yang mereka rundingkan bagaimana mereka membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Alasan mereka akan membunuh Nabi Yusuf alaihissalam agar rasa cinta dan kasih sayang orang tuanya itu hanya tertuju kepada mereka dan tidak tertuju kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan saudaranya. Padahal, ya, kecintaan bapaknya Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam itu hal yang wajar, sangat manusiawi. Bagaimana tidak, Nabi Yusuf orangnya ganteng, diberikan syatrul husn, setengah kegantengan, artinya setengah kegantengan yang ada di alamnya. Ya. Kita tahu bagaimana kisahnya di dalam Al-Quran, ma'ruf, ya, sampai wanita saja memotong tangannya karena melihat kegantengan Nabi Yusuf. Ya. Orangnya ganteng. Ya, ditambah lagi dia seorang yang cerdas, punya kecerdasan. Sampai dia punya keahlian mentakdir. Ditambah lagi dia punya kesolehan. Ya. Dan itu sudah dibaca oleh Nabi Yakub alaihissalam semenjak Nabi Yusuf menceritakan kisah mimpinya kepada saya, kepada bapak. Wajar kan kalau seorang bapak itu mencintai anak yang seperti ini lebih daripada saudaranya. Tapi tatkala ini tercium oleh anaknya, cintaan yang manusiawi dan tanpa kezaliman di dalamnya, ya, mereka berunding untuk bagaimana menyingkirkan Nabi Yusuf. Maka pelajaran yang diambil dari kisah ini, kita jangan sampai walaupun mencintai sebagian anak lebih daripada yang lainnya, menampakkan kecintaan itu ke permukaan. Tetap kita harus berlaku adil dan memperlakukan mereka dengan sama dengan sebaik-baiknya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga mereka tidak terlibat di dalam permusuhan di antara mereka, dan yang lebih penting lagi di mana mereka tidak menanamkan rasa benci kepada orang tua mereka sendiri. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berangkat dari masalah rasa cinta yang sudah kita bahas, yaitu masalah pemberian kepada anak. Masalah pemberian kepada anak. Baik. Diriwayatkan di dalam Al-Bukhari dan Muslim, di mana suatu saat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma diberi oleh bapaknya dengan sebuah pemberian. Sebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, kata Nu'man, "A'tani abi atiyah." Bapakku memberiku sebagian pemberian. Faqalat Amrah bintu Rawahah. Maka berkatalah Amrah bintu Rawahah, yakni istri dari bapaknya, bapaknya adalah Bashir. Ibunya mengatakan, "La arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak rida engkau memberikan ini kepada Nu'man, ya, karena anaknya bukan Nu'man saja, sampai engkau mempersaksikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Inni a'taitu ibni min Amrah binti Rawahah atiyah." Aku telah memberi anakku dari Amrah binti Rawahah sebuah pemberian. "Fa amaratni an ushidaka ya Rasulullah." Ya. Namun Amrah memerintahkan kepadaku untuk aku mempersaksikan pemberian itu kepadamu wahai Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, "A'taita sa'ira waladika mithla hadza?" Apakah engkau juga memberi anakmu yang selebihnya seperti ini? Qala la. Ya. Bashir menjawab, "Tidak." Qala fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka hendaklah engkau atau kalian bertakwa kepada Allah dan berbuat adillah di antara anak-anak kalian." Maka kemudian pemberian itu dipulangkan kepada Bashir, karena dia tidak memberi kepada yang lainnya. Ini masalah pemberian. Ya, masalah ini terbagi kepada dua. Ada yang namanya al-hibah, pemberian. Ada yang namanya al-infaq. Ya, al-infaq ini adalah biaya dan kebutuhan hidup. Al-hibah ini bentuknya adalah suatu pemberian lebih dari hajat, hanya sekedar kebutuhan hidup. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, masalah yang terkait dengan al-hibah, pemberian kepada anak, ya, ini tadi dikaitkan dengan masalah cinta kepada sebagian anak yang kita lebihkan dibanding yang selainnya. Nah, di dalam hal ini jangan sampai kita memberikan anak yang lebih kita cintai sesuatu lebih daripada benar. Kalau dikasih satu, kasih semua. Ya, kalau enggak satu, enggak semua. Ini lebih menjaga mereka dan lebih baik untuk mereka. Ya. Pendapat mayoritas para ulama bahwa menyamaratakan pemberian bagi anak yang disebut dengan al-hibah hukumnya apa? Mustahab. Ya. Tetapi pendapat yang lebih kuat insyaallah adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan juga dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, bahwa yang namanya pemberian itu wajib disamakan antara satu anak dengan yang lain, tidak boleh dibedakan. Dalilnya apa? Dalilnya hadis ini, hadis yang muttafaqun alaih. Ya. Juga dalil lainnya digunakan oleh yang menguatkan bahwa tidak memberikan sama rata dalam pemberian kepada anak itu adalah sebab akan munculnya pertikaian dan permusuhan antara mereka yang satu dengan yang lainnya, dan bahkan antara mereka dengan orang tuanya sendiri. Yes. Padahal kaidah di dalam syariat ini ma'rufah, yaitu kaidah yang disebut dengan saddud dzara'i, menutup pintu jalan menuju kepada kejelekan. Ya. Nah, ini jalan kepada kejelekan. Maka setiap jalan kepada kejelekan adalah jelek. Hukumnya adalah muharram. Maka ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala. Ya, kecuali dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah kalau di sana ada sebab. Misalnya, sebagian anak itu punya penyakit yang tidak kunjung sembuh, penyakit yang mungkin tahunan, bahkan bisa jadi sepanjang hidupnya. Dia butuh biaya yang besar. Kita memberikan sebagian harta kita lebih dibanding yang lainnya kepada anak itu, tidak mengapa insyaallah. Karena ada sebab. Atau, ya, misalnya anak ini adalah anak yang selalu membantu orang tuanya. Dalam artian orang tuanya punya usaha, dia ikut membantu, dia ikut bersusah payah mengembangkan usaha itu, menjaganya, memeliharanya dan sebagainya. Sementara anak-anak yang lain, bukannya mereka membantu untuk orang tuanya mengumpulkan biaya, tapi justru mereka yang perlu dibiayai. Yang satunya masih kuliah misalnya, yang satunya masih kecil yang butuh dana dan sebagainya. Ya. Kemudian orang tua karena pertimbangan ini memberikan sebagian harta kepada anak yang membantunya tadi. Ini tidak mengapa insya Allah, karena ada sebab. Apa itu sebabnya? Dia telah banyak membantu orang tuanya, tidak sama seperti saudara-saudaranya yang lain yang tidak punya andil untuk membantu orang tuanya. Ya. Ini tidak mengapa insya Allah. Nah, atau misalnya yang satu anaknya seorang yang soleh. Kalau dia diberi harta, dia belanjakan di jalan Allah. Ya, dia gunakan untuk menuntut ilmu, dia belikan kitab, dia belikan kendaraan untuk dia pergi taklim dan sebagainya. Yang satunya mujrim. Ya, kalau dikasih harta, dia akan ya'bas bihi. Ya, menyia-nyiakan harta itu. Dia nanti akan minum khamr, main perempuan, ini itu misalnya. Ya. Maka kemudian orang tua melebihkan pemberian harta itu kepada anak yang soleh ini tidak mengapa karena sebab. Ya, jadi kalau ada sebab yang memang membutuhkan seperti itu, maka yang demikian tidak mengapa menurut pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala barakallahu fikum. Nah, kita cukup menjelaskan di sini. Pak, mau tanya tadi? Pak, tidak mengapa insya Allah kalau itu dikarenakan sebab yang memang dibutuhkan. Ya, anaknya terlilit hutang, dikejar-kejar orang, dikejar-kejar debt collector. Ya. Sementara yang lainnya kaya-kaya. Tidak usahkan dia diberi oleh orang tuanya, dia bahkan bisa membiayai orang tuanya. Nah seperti ini mungkin ada sebab di mana dia menolong anaknya itu dengan sebagian harta, walaupun tidak memberi yang lain. Nah, di dalam pendapat Imam Ahmad, untuk sesuatu kasus yang ada sebab, ini tidak mengapa insya Allah. Nah. Baik. Makanya seorang orang tua, baik itu bapak ataupun ibu, membutuhkan siasat, berpolitik, politik dalam keluarga. Jadi politik itu bukan hanya didominasi oleh politikus, ya. Politik itu juga ada dalam keluarga. Bagaimana dia mengatur, ya, kemudian mempertimbangkan baik dan buruknya bagi keluarganya. Itu satu hal yang sangat penting. Ya. Anak itu terkadang tatkala dia melihat saudaranya lebih pintar dari dia, selalu mendapatkan hadiah. Ya, ketika nilainya bagus kasih hadiah, hafalannya bagus kasih hadiah, sementara dia tidak bisa seperti itu. Semakin lama dia semakin minder, akhirnya memutuskan diri untuk tidak belajar. Bisa seperti itu. Inilah orang tua perlu berpolitik. Politiknya bagaimana? Politiknya anak yang tidak bisa tadi pun dibesarkan hatinya, dikasih hadiah. Nih untuk kamu, penting kamu rajin, Abi senang. Ya. Sekarang kamu belum berhasil, tapi Abi yakin kamu pasti berhasil, insya Allah. Beri dia dukungan, beri dia motivasi. Sehingga anak itu, dia akan mengembangkan dirinya. Barakallah. Nah, semua ini tergantung kepada bagaimana orang itu. Nah. Makanya di dalam pembahasan ini yang belum kita bahas, di mana seorang orang tua perlu memberikan terhib kepada anak tatkala dia berbuat kebaikan. Tatkala dia berbuat kebaikan atau mendorongnya untuk berbuat kebaikan. Nah, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan dari Nakwat. Tadi Nakwat sudah buat pertanyaan yang sudah kita depankan, tapi belum dijawab. Kalau yang diterima, benar-benar sudah mau jawab. Kita kemudian sudah dikumpulkan yang yakin. Dari mana kita mengambil kertas pertanyaan tadi yang sudah di meja ini? Simpan ini. Jadi maaf ya. Nanti kalau memang apa nanti kita jawab. Atau besok bisa kalau mau ada lagi atau malam kalau sudah masuk waktu sekarang malam mungkin kita cukupkan sampai di sini dan insyaallah malam ini pada maghrib akan kita lanjutkan dengan tema yang cukup menarik sekali yaitu 10 prinsip dalam buat dalam menuntut ilmu 10 prinsip dalam menuntut ilmu menampak ilmu bahasanya. Jadi, sekarang kita mulai.